semanis madu. Berjuta bintang gemerlapan di dalam dada, mengusik kelam mesra berdekapan. Bagai musim kan berlalu, larut silam tinggal bindu. Rupanya esok bukan hari ini. Bayangan masa silamku, nostalgi dalam diriku. Selamat tinggal, selamat jumpa hari baru. Bagai musim kan berlalu, larut silam tinggal rindu. Rupanya esok bukan hari ini. Bayangan masa silamku, nostalgi dalam diriku. Selamat tinggal, selamat jumpa hari baru. Paduan kasih membuai nikmat tiada kata, manis semanis madu. Berjuta bintang gemerlapan di dalam dada, mengusik gelap mesra berdekapan. Bagai musim kan berlalu, larut silam tinggal rindu. Rupanya esok bukan hari ini. Bayangan masa silamku, nostalgi dalam diriku. Selamat tinggal, selamat jumpa hari baru. Bagai musim kan berlalu, larut silam tinggal rindu. Rupanya esok bukan hari ini. Bayangkan masa silamku, nostalgi dalam diriku. Selamat tinggal, selamat jumpa hari baru. Bagai musim kan berlalu, lalu tinggal tinggal bindu. Rupanya esok bukan hari ini. Thank you.